Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatifillah wa muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memulai melaksanakan kegiatan terkait dengan masalah perawatan jenazah. Masalah jenazah dan perawatannya ini masalah yang biasa dialami oleh setiap manusia, dan setiap dari kita itu juga pasti akan menjadi jenazah. Dan sebelum kita menjadi jenazah, kita dituntut untuk melakukan hak saudara kita ketika menjadi jenazah, sehingga dituntut bagi kita untuk mengetahui hak saudara kita ketika saudara kita menjadi jenazah, ketika saudara kita meninggal dunia. Dan jenazah itu atau mayit itu memiliki banyak hukum, memiliki banyak hukum yang harus ditunaikan, dan yang menunaikan tentunya adalah orang yang hidup. Dan semuanya itu adalah merupakan ibadah, dan pelaksanaan tersebut baik benar atau salahnya itu berkaitan dengan, ada kaitannya dengan keselamatan, pahala atau dosa bagi yang hidup maupun bagi mayit itu sendiri. Sehingga ini perkara penting, namun ini juga menjadi problem bagi kita yang semestinya tidak menjadi problem. Problemnya itu ketika kita dihadapkan kepada jenazah, dihadapkan kepada perawatan jenazah itu rata-rata bingung, ya, lempar sana lempar sini, ya. Nah, karena merasa tidak mampu, tidak bisa gitu. Cuman masalah mandi itu bingung. Mandi maksudnya memandikan jenazah, bingung. Cuman masalah mengkafani, masalah membungkus saja bingung, ya. Ya. Membungkus padahal tidak lebih sulit dari membungkus nasi bungkus. Kalau nasi bungkus kan harus gini-gini kan, enggak lebih sulit sebetulnya. Tapi orang kok pada bingung gitu loh, memandikan bingung. Kadang bingungnya itu ada baiknya, karena itu masalah ibadah, khawatir salah, tidak dapat pahala, nanti malah dapat dosa, nah, sehingga bingung. Nah, ada baiknya tidak berani karena takut salah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk kita memahami hal tersebut, karena semua dari kita pasti akan dihadapkan kepada permasalahan itu. Kadang itu dari saudara, kadang dari teman, kadang tetangga, kadang dari masyarakat dan yang lainnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu saya sampaikan sebagai mukadimah. Yang pertama tentang makna jenazah. Jenazah dengan kasroh huruf jin, atau janazah dengan fathah huruf jim. Bisa janazah, bisa jinazah. Kasroh huruf jim jinazah, fathah huruf jim janazah. Sama jinazah, janazah, sama. Dua bahasa, dua lafad, satu makna, jinazah atau janazah. Kemudian menjadi bahasa kita jenazah, ya. Kalau jenazah sudah bahasa Jawa itu, iya. Kalau bahasa Arabnya jinazah atau janazah. Kemudian jenazah sudah menjadi bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Tulisannya dalam bahasa Indonesia jenazah, janazah, jenazah. Jenazah berarti sudah jadi bahasa Indonesia lah ya. Jadi jenazah itu bahasa Indonesia yang mengambil atau serapan dari bahasa Arab. Iya. Selisih sedikit. Nah, untuk memudahkan dalam pengucapan saja. Lah asal makna jenazah atau janazah asalnya itu adalah ismun linna'shi alaihil mayyitu, nama untuk an-na'sh, nama untuk dipan yang diatasnya ada mayit. Asalnya ismun linna'shi alaihil mayyitu, nama untuk an-na'as, ya. Dipan yang diatasnya ada mayit. Keranda mayit lah ya, tapi ada mayitnya. Begitu. Keranda mayit tapi ada mayitnya. Kalau mayitnya enggak ada, namanya sarir, dipan. Ketika ada mayitnya, namanya jenazah atau jenazah. Begitu. Ya. Namanya tempat mayit, ya, dipan tempat mayit atau yang untuk gotong mayit. Ketika enggak ada mayitnya namanya sarir, dipan kalau dalam bahasa kita. Ketika ada mayitnya namanya jenazah atau jenazah, apa? Janazah. Nah, kemudian nama itu menjadi populer untuk nama mayit. Ya, jenazah atau janazah kemudian menjadi populer untuk nama mayit. Nah, orang yang meninggal dunia ketika telah menjadi mayit dinamakan jenazah atau janazah. Tapi asalnya itu adalah itu tadi, ya, tempat mayit, keranda atau dipan yang padanya ada mayit. Nah, kemudian nama ini menjadi populer untuk nama mayit. Nah, sehingga jenazah itu sama dengan mayit. Al-maut, kematian, itu laisa fana, kematian itu tidak fana, ya, tidak fana. Bukan berarti orang itu kalau sudah mati sudah. Sehingga ada orang mencari ketenangan dengan kematian, karena dengan mati segala urusan selesai. mati itu fana, itu salah. Al-maut, mati itu laisa fana, bukan fana, tidak fana. Yang namanya al-maut itu adalah intiqalur ruh min alamin ila alamin akhar. Al-maut itu adalah, kematian itu adalah perpindahan ruh dari satu alam ke alam yang lain. Itu al-maut. Intiqalur ruh min alamin ila alamin akhar. Perpindahan ruh dari satu alam ke alam berikutnya. Berpindahnya ruh dari satu alam ke alam berikutnya itu namanya al-maut, yaitu mufaraqatur ruh lil badan, berpisahnya ruh dari badan. Waruhu baqin la yafna, dan ruhnya itu tetap ada, tidak fana. Itu makna al-maut, ya. Al-maut itu adalah intiqalu ruh min alamin ila alamin akhar, perpindahan ruh dari satu alam ke alam berikutnya. Fahuwa mufaraqatur ruh lil badan, yaitu perpisahan ruh dari badan, berpisahnya ruh dari badan. Waruhu baqin la yafna, dan ruh itu tetap ada, tidak fana. Ruh itu tetap ada, cuman berpindah saja dari satu alam ke alam berikutnya, yaitu ketika ruh itu berpisah dari badan. Sehingga orang ketika mati itu ruhnya meninggalkan badan, kemudian berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Ruhnya tetap ada, dan ruhnya akan menjalani kehidupan berikutnya. Dan ruh itu akan mendapatkan nikmat atau tidak, akan bahagia atau sengsara, celaka atau tidak, bagaimana ruh itu ketika masih ada di badan pada waktu menjalani kehidupan di dunia. Ketika ruh masih menyatu dengan badan hidup di dunia, itu yang menentukan ketika berpindah ke alam berikutnya bahagia atau tidak, dia disiksa atau mendapatkan nikmat, ya, sampai nanti hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, untuk mendapatkan nanti di sana hisab, mendapatkan keputusan, mendapatkan keadilan, ya, untuk nanti dalam rangka masuk ke alam akhirat yang hakiki, yang abadi, untuk di sana bahagia atau tidak, masuk neraka atau masuk surga, ya. Karena itu jangan sampai ada keyakinan pada kita bahwa kematian itu fana. Kematian itu hanyalah perpindahan ruh, dan ruhnya itu tetap ada. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan al-anfus, jiwa-jiwa ketika matinya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seperti itu. Mentakdirkan orang itu hidup kemudian mati. Allah mentakdirkan orang itu hidup kemudian mati untuk menjalani proses menuju ke alam akhirat, tempat tinggal yang hakiki, yang sebenarnya, yang abadi. Nah, dengan proses, ya, Allah ciptakan ruh, kemudian nanti ketika ada di rahim ibu, ketika di rahim ibu dalam usia tertentu, ruh ini kemudian ditiupkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam jasad. kemudian lahir ke dunia, hidup di dunia, ya. Hidup di dunia, ya. Nanti menjalani kehidupannya di dunia, kemudian Allah matikan, Allah matikan, tetapi ruh itu tetap. Ini dalam rangka menjalani proses menuju tempat tinggal yang hakiki di akhirat nanti, ya. Kenapa kok Allah menetapkan seperti itu? Kenapa tidak Allah ciptakan saja ruh-ruh itu langsung masuk surga gitu ya? Jadi kenapa Allah ciptakan prosesnya seperti itu? Allah sebutkan di dalam surat Al-Muluk tujuannya itu adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Itu tujuannya. Jangan lupa, ada kehidupan, ada kematian. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa di antara manusia yang amalannya paling ikhlas dan paling mengikuti, paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan dari diciptakan kehidupan dan kematian. Demikian juga di dalam surat Al-Anbiya 35 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Merasakan kematian, dan kami uji mereka kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai cobaan. Dan pada akhirnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Allah nyatakan di sini semua orang pasti mati. Pasti semuanya pasti mati. Seperti dalam khutbah Jumat tadi ya. Kematian pasti datang. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menghindar. Manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, ketika kematian datang hanya bisa pasrah. Ya. Apalagi yang lainnya. Kemudian Allah uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Kejelekan itu maksudnya ya segala kesengsaraan dalam hidup, kurang rezeki, sakit, dan semua perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Dan diuji dengan kebaikan. Kebaikan itu segala yang menyenangkan, kenikmatan, kesehatan, ketampanan, kesenangan, kemudian harta dan yang lainnya. Nah, di sini perlu kita tahu ya, semua yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian. Antara orang yang sengsara dengan orang yang makmur itu sama, nggak ada beda. Yang sengsara ujian, yang mendapatkan kemakmuran juga ujian. Yang sakit dan yang sehat sama, nggak ada bedanya. Yang sakit itu ujian sakit, yang sehat itu ujian sehat. Yang kaya dan yang miskin sama, yang kaya itu ujian, yang miskin itu juga ujian. Nggak ada bedanya, sama. Ya. Karena itu fahami itu semuanya. Ya. Sehingga jangan merasakan, aduh saya lagi diuji, banyak cobaan, apa ujiannya? Usahanya rugi terus. Loh memangnya kalau untung terus itu bukan ujian? Ujian Allah menyatakan sama. Walanabluwakum bisyarri wal khairi. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, sama. Kejelekan itu ya segala yang tidak menyenangkan. Ya. Kebaikan segala yang menyenangkan. Semua itu sama, enggak ada bedanya. Semuanya itu ujian. Nah, tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau orang yang beriman semuanya bisa baik dihadapinya dengan sabar dan dengan syukur. Ya. Yang senang memang, yang mendapatkan kesenangan memang Allah menghendaki untuk menguji dia kesenangan. Yang susah Allah menghendaki dia menguji dengan kesusahan. Ya. Dunia itu hanya seperti itu. Dunia itu adalah darul ibtila wal imtihan. Yang namanya dunia Allah ciptakan adalah sebagai tempat ujian dan cobaan. Semuanya ujian dan cobaan. Sehingga jangan sampai lupa ya, kita semuanya itu akan mati. Nah, dunia ini hanyalah sementara. Hanya sementara untuk Allah menguji hamba-hambanya ya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mali wali dunya ma'ana fid dunya illa karaki bin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusannya saya dengan dunia? Tidaklah saya di dunia kecuali seperti orang yang naik kendaraan kemudian bernaung berteduh di bawah pohon kemudian pergi dan meninggalkan pohon itu. Itu gambaran dari Rasulullah. Tidaklah saya di dunia itu kecuali seperti orang yang berkendaraan, singgah bernaung di bawah pohon, ya, ini dunia, kemudian berangkat dan meninggalkannya. Sehingga jangan lalai dengan kehidupan dunia, lalai, lupa tujuan utama akhirat, jangan sampai. Karena itu, agar jangan sampai kita lupa dan selalu mendapatkan peringatan, Rasulullah memerintahkan kepada kita dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah agar supaya kita itu terus banyak mengingat kematian. Akthiru dzikra hadzihi min ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian, banyak-banyaklah kalian untuk selalu mengingat yang memutus, yang menghilangkan kelezatan dunia. Maksudnya adalah al-maut. Ini perintah dari Nabi. Terus ingat mati, ya. Agar supaya kita itu siap, ya, siap. Kita siap karena kematian pasti datang kepada kita dan datangnya itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa ditunda, tidak bisa diminta untuk jangan datang dulu, enggak. Datang. Syekh Ibnu Utsaimin menggambarkan bahwa kematian itu enggak bisa maju dan mundur walau satu detik. Beliau sebutkan satu gambaran kisah nyata, ya. Enggak bisa maju mundur walaupun satu detik, ya. Karena itu Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an itu dalam ayat yang sering kita dengar. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu artinya selalu siap, berusaha selalu taat, berusaha untuk selalu dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat, dalam keadaan baik, selalu menghindari maksiat sehingga mati Islam. Kapan saja mati keadaannya Islam, gitu maksudnya, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah, terkait dengan masalah jenazah tadi sudah saya sampaikan bahwa jenazah itu memiliki hak. Jenazah mayit muslim itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh saudaranya yang masih hidup. Dan mayit atau jenazah itu memiliki banyak hukum yang harus ditunaikan oleh orang Islam yang masih hidup. Dan masalah jenazah ini sungguh masalah yang banyak di situ. Banyak di situ terjadi terkait dengan masalah jenazah itu berbagai kesyirikan, kebid'ahan, ya. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada dalam masalah jenazah itu sangat banyak, ya. Kebid'ahan-kebid'ahan terkait dengan masalah jenazah itu sangat banyak, ya. Kemudian juga kesyirikan-kesyirikan terkait dengan masalah jenazah dan keyakinan-keyakinan yang batil terkait dengan masalah jenazah ini juga sangat banyak, sehingga kita dituntut untuk betul-betul mengetahui tentang bagaimana sunnah Rasul terkait dengan masalah jenazah dan perawatan jenazah agar supaya kita itu selamat dari kesesatan-kesesatan, kebidaan-kebidaan, kesyirikan-kesyirikan yang terkait dengan masalah jenazah. Ya. Karena memang banyak ya, terkait dengan masalah jenazah sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu. Nah, karena itu Islam menutup rapat-rapat semua pintu-pintu yang akan mengarah kepada kesyirikan-kesyirikan terkait dengan masalah jenazah. Nah. Baik. Kemarin saya sampaikan tentang kitab yang akan kita bahas, mau saya ambilkan dari kitab yang ringkas. Namun sampai sekarang saya belum mendapatkan. Saya punya kitab yang judulnya Al-Maut, itu ringkas tentang perawatan jenazah. Cuman saya cari itu belum ketemu. Jadi sementara saya pakai sebagai kitab utama, sebagai pegangan, kitab Ahkamul Janaiz Asy Al-Albani. Akan tetapi tidak semuanya saya baca, tidak semuanya saya sampaikan. Nah, ini akan saya mulai dari masalah talqin. Akan saya mulai dari talqin, masalah mentalqin orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini juga termasuk masalah yang harus kita ketahui, juga ini termasuk masalah yang penting. Dan ini juga kita dituntut untuk mengetahui sunnah Rasul tentang masalah talqin, agar supaya kita bisa mempraktekkan hal tersebut. Nah, talqin yang dimaksud di sini adalah talqinul muhtadhir, mentalqin orang yang dalam keadaan menghadapi kematian. Al-muhtadhir, orang yang dalam keadaan menghadapi kematian. Disyariatkan mentalqin itu adalah kepada orang yang sakit ketika dalam keadaan menghadapi kematian. Pada detik-detik kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mentalqin orang yang dalam keadaan menghadapi kematian. Dan talqin itu maknanya, sebetulnya talqin ini sudah menjadi bahasa yang masyhur. Apa talqin itu? Talqin ini biasanya kalau di pondok itu kan ada talqin, ya kan, ditalqin ya, ustaz mentalqin murid-muridnya. Artinya apa? Ustaznya menyebutkan satu bacaan, dibaca, nah muridnya menirukan. Itu talqin namanya. Nah, talqin itu maknanya annal insana yaqulu syai'a wa yatba'uhu ghairuhu. Talqin itu maknanya manusia mengatakan sesuatu, wa yatba'uhu ghairuhu, dan yang lainnya mengikuti. Itu talqin. Manusia mengatakan sesuatu dan yang lainnya mengikuti atau diikuti oleh yang lainnya, itu talqin. Ya. Sehingga talqin itu karena seringnya ini digunakan untuk orang yang mau mati, ketika mendengar talqin, oh berarti ini ada orang mau mati. Enggak mesti, ya. Nah, saya mentalkin hafalan anak saya, bukan berarti anak saya sudah mau meninggal saya talkin, bukan itu. Nah, saya mentalkin hafalan untuk anak saya. Hafalan apa? Ya hafalan apa saja, doa saya bacakan. Banyak mentalkin bacaan basmalah. Ya, saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Nah, anak saya mengikuti. Itu talqin namanya. Ya. Seorang menyatakan sesuatu, kemudian yang lainnya mengikuti atau diikuti oleh yang lain, itu talqin. Lah ketika orang hendak meninggal dunia, ketika orang hendak meninggal dunia itu disyariatkan untuk ditalqin dengan syahadat. Ditalqin dengan syahadat, yaitu diperintahkan untuk membaca syahadat dengan didahului oleh orang yang memerintahkan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mautakum, orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian, dengan la ilaha illallah. Di sini Nabi dengan jelas memerintahkan untuk mentalkin orang-orang yang mau meninggal dunia. Namun banyak orang yang salah faham dengan hadis ini. Kalimat laqinu mautakum la ilaha illallah itu difahami mentalkin orang yang sudah mati. Talkinlah mayit-mayit kalian dengan la ilaha illallah. Orang sudah mati ditalkin. Ya, biasanya di mana ditalkinnya kalau orang sudah mati? Di kuburan ya. Dari atas ditalkin. Ditalkin, diajari untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Di dalam kubur, dari atas kuburan diajari, ditalkin. Dalilnya ini, Nabi memerintahkan untuk mentalkin mayit. Talkinlah mayit-mayit kalian dengan la ilaha illallah. Itu salah faham, itu salah penafsiran. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini maknanya adalah talkinlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maksudnya mautakum bukan orang-orang yang sudah mati, walaupun asal maknanya seperti itu, tapi maknanya bukan itu. Mautakum itu maknanya adalah alladzi dhaharat alaihi alamatul maut. Talkinlah oleh kalian orang yang sudah nampak padanya tanda-tanda kematian. Talkinlah orang-orang yang sudah nampak padanya tanda-tanda kematian. Itu maknanya. Jadi orang kalau sudah mati itu ada tanda-tandanya. Nah, ketika sudah nampak tanda-tanda kematian, ya, talqin. Itu namanya sakaratul maut. Itu namanya al-muhtadhir. Ketika sudah nampak tanda-tanda kematian, talqin dia. Itu maksud mautakum. Talqinlah mautakum, mayit-mayit kalian, maksudnya talqinlah alladzi dhaharat alaihi alamatul maut, orang yang sudah nampak padanya tanda-tanda kematian. Kenapa orang yang mau mati sebelum mati sudah disebut dengan mayit. Kenapa dinamakan mauta? Mauta kan mayit, padahal belum mati. Belum mati disebut dengan mayit atau mauta, ini adalah karena apa yang akan terjadi padanya. Karena dikatakan mayit itu, dinamakan mayit itu adalah bi'tibari ma sayakun, karena memandang, melihat apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu kematian, makanya dikatakan maut walaupun belum mati. Karena orang ini akan mengalami apa yang akan terjadi, yaitu mati. Sehingga sebelum terjadi disebut dengan mayit, karena apa yang akan terjadi pada dia yaitu kematian. Sehingga bukan mentalkin orang yang sudah mati, tetapi mentalkin orang yang akan mengalami, akan mendatangi kematian. Disebut dengan mayit adalah karena apa yang akan terjadi pada dia. Itu maknanya, ya. Sehingga ini difahami. Sehingga paling tidak kalau seandainya ada orang ngomong atau ada orang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan kepada kita untuk mentalkin mayit, orang yang sudah mati, dengan membacakan hadis tadi, dijelaskan, ya. Itu bukan mayit, tetapi orang yang sudah nampak padanya tanda kematian. Kenapa dikatakan mayit? Dikatakan mayit karena melihat apa yang akan terjadi padanya. Dan ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Az-Zumar Allah berfirman ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mayyit dan sesungguhnya mereka adalah mayyit. Ketika Allah menyatakan innaka mayyitun, engkau adalah mayyit, Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Ayat ini turun, Nabi masih hidup? Masih hidup, dan langsung Allah katakan innaka mayyit, sesungguhnya kamu adalah mayyit. Nabi masih hidup, masih segar bugar, masih sehat, tapi Allah katakan innaka mayyitun, sesungguhnya kamu adalah mayyit. Maksudnya sesungguhnya kamu akan mati. Itu maknanya. Sebagaimana mereka juga mati. Sehingga maksud lakinu mautakum itu bukan mentalkin mayyit, tetapi bukan mentalkin orang yang sudah mati, tetapi mentalkin orang yang akan mati, mentalkin orang yang sudah nampak padanya tanda-tanda kematian. Kenapa orang belum mati baru nampak tanda-tanda kematian dikatakan mayit? Bi'tibari ma sayakun, karena melihat apa yang akan terjadi padanya. Lah kemudian mentalkin mayit itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan dalam sambungan hadis tersebut, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhulal jannah yauman minad dahri wa in asabahu qabla dhalik ma asabah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah ketika mati, dia akan masuk ke dalam sorga. Ya. Dikatakan dakhalal jannah menggunakan fi'il madhi. Dakhalakan fi'il madhi artinya telah masuk sorga padahal belum. Kenapa belum kok menggunakan fi'il madhi? Ini menunjukkan tentang pasti. Ya. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika mati, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk sorga. Karena menggunakan fi'il madhi. Pada suatu hari dari suatu masa, meskipun menimpa kepada dia sebelum itu apa yang menimpanya, ya, pasti masuk surga walaupun mungkin ada yang disiksa dulu karena dosa-dosanya, masuk neraka dulu karena dosa-dosanya mungkin, ya, tetapi ketika ucapan terakhir ketika mati la ilaha illallah, itu akan masuk surga. Lah, ucapan terakhir dari Allah yang akan menjadikan orang pasti masuk surga, itu disebutkan di dalam hadis lain. Ingat, bukan hanya semata-mata mengucapkan. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tahu, dia berilmu bahwasanya tidak ada sembahnya hak kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Jadi yang mengucapkannya itu tahu makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan hak kecuali Allah, meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya kepada Allah saja. Ya. Kemudian bagaimana cara mentalkin? Bagaimana cara mentalkin? Di sini disebutkan walaysa talkin dzikru syahada bihadratil mayyit wa tasmi'aha iyyah bal huwa amarahu bi ayyaqulaha hilafan lima yadhunnul ba'du. Talqin itu bukan menyebutkan syahadat di hadapan orang yang mau mati dan memperdengarkan kepadanya, bukan, bahkan menyuruhnya untuk membaca la ilaha illallah. Beda dengan persangkaan sebagian orang. Jadi talqin itu bukan menyebutkan, bukan memperdengarkan la ilaha kepada orang yang mati, tapi suruh. Suruh membaca kalimat la ilaha illallah. Ketika teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja dari orang Islam yang mau meninggal dunia, kemudian kita ada di situ, talqin dia. Selamatkan dia dengan ditalqin, supaya membaca la ilaha illallah dengan cara lembut, dengan cara yang baik, karena saat itu dia sedang menghadapi kesulitan yang sangat, ya, menghadapi kematian, sedang sakit, rasanya enggak karu-karuan, ya, talqin supaya mengucapkan Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menengok seorang dari Ansar. Kemudian Nabi katakan, "Ya Khal, qul la ilaha illallah." Ya Khal, wahai paman, baca la ilaha illallah. Jadi suruh, ya. Disuruh mentalkin itu menyuruh orang yang mau mati supaya membaca la ilaha illallah. Disuruh supaya mengucapkan la ilaha illallah. Lah, mengucapkan la ilaha illallah bukan membaca dua kalimat syahadat, bukan. Tapi suruh mengucapkan la ilaha illallah, bukan disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak. Tapi suruh mengucapkan la ilaha illallah saja. Bukan la ilallah Muhammad Rasulullah, enggak. Kecuali kalau ada orang non muslim, orang kafir dalam keadaan sakit, kita menengoknya, nah itu ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Nah itu, kalau itu disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat supaya masuk Islam. Tapi kalau orang yang sudah Islam, ketika dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit menghadapi kematian, ditalkin suruh membaca la ilaha illallah saja, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak. Tapi la ilaha illallah, ya. Panggil atau perintahkan dia supaya membaca la ilaha illallah. Begitu. Bukan ditambahi Muhammadur Rasulullah, enggak. Kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'nya, dalam Fathul Jalali wal Ikram, dan yang lainnya. Kenapa supaya membaca la ilallah saja? Alasannya yang pertama, karena itulah yang ada dalam sunnah. Itu yang ada dalam dalil. Enggak ada dalil hadis yang memerintahkan talqin itu membaca dua kali kalimat syahadat, enggak. Ya, tetapi membaca la ilaha illallah itu, ya, mentalkin itu menyuruh membaca la ilaha illallah. Alasan yang kedua, karena la ilaha illallah itu adalah miftahul Islam, kuncinya Islam. Adapun yang lain adalah sebagai mukammilat, penyempurna, sehingga dengan mengucapkan la ilaha illallah, syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah masuk ke dalamnya. Dan karena itu saat itu adalah saat yang genting, maka cukup kalimat la ilaha illallah saja. Ya. Diingat-ingat gitu ya. Kemudian di dalam mentalkin ini seperti yang tadi saya sebutkan, apakah hanya memperdengarkan atau menyuruhnya. Tadi sudah saya sebutkan Asy'ah Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais menyebutkan menyuruh untuk membaca la ilaha illallah. Kalau Ibnu Utsaimin beliau memerinci ya, tergantung atau lihat kondisi orang yang sedang menghadapi kematian. Kalau orangnya dalam keadaan kuat ya, orangnya dalam keadaan kuat, atau orang itu adalah orang yang non muslim ya, lah itu disuruh ya. Tapi kalau kondisinya gak memungkinkan untuk disuruh, gak memungkinkan, kondisi lemah gak memungkinkan, kata beliau, maka boleh untuk diperdengarkan. Dengan itu harapannya ingat ya, harapannya ingat. Itu beliau sebutkan dalam Syarhul Mumti dan juga yang lainnya. Jadi beliau rinci kondisi orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu seperti apa. Pada asalnya disuruh ya, supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun dilihat juga kondisinya seperti apa. Kemudian dikatakan oleh al-fuqaha, oleh ahli fikih, bahwa mentalkin kalimat la ilaha illallah itu jangan diulang-ulang. Kalau sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, jangan disuruh-suruh terus. Baca la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, baca lagi terus la ilaha illallah, baca lagi, jangan. Ya. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan disuruh berulang-ulang. Karena itu akan menimbulkan kejenuhan, apalagi di kondisi seperti itu. Dan itu nanti akan berbahaya. Kalau disuruh ngulangi, dia kondisinya marah, atau kemudian kondisi lagi gak karuan, kemudian menolak. Menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah itu kan bahaya. Ya, geleng-geleng, atau kemudian malah membentak lagi ya, baca la ilaha illallah, gak mau, terus meninggal gimana? Bentak gak mau malah langsung mati. Nah, kan bahaya. Nah, makanya jangan diulang-ulang terus, jangan. Ya. Tapi caranya suruh baca la ilaha illallah, suruh baca la ilaha illallah. Kalau sudah membaca la ilaha illallah, nah, jangan ditinggal, tunggui. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kok kemudian mengucapkan kata-kata lain, nah itu baru suruh lagi. Ya. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia masih ngomong apa gitu, atau kemudian masih manggil-manggil siapa, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Agar supaya kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, bukan kalimat yang lain. Begitu. Oleh karena itu kalau kondisi orang dalam keadaan genting, ditungguin ya, jangan, gak ada yang nungguin, ditunggu ya, supaya suruh mengucapkan la ilaha illallah. Sudah mengucapkan Allah, tunggu, alhamdulillah dia sudah mengucapkan Allah, mudah-mudahan itu yang terakhir, habis itu meninggal ya. Kok ternyata kok kemudian mengucapkan kalimat lain, nah suruh lagi la ilaha illallah ya. Begitu. Ini disebutkan dalam kitab Tadlul Ahkam. Kalau dalam kitab Syarhul Mumti di sana disebutkan, kalau dalam Syarhul Mumti disebutkan di sana, jangan lebih dari 3 kali. Ya. Jangan lebih dari 3 kali. Ya. Yaitu beliau jelaskan alasannya tadi, kekhawatirannya. Kalau sudah disuruh untuk mengucapkan sekali saja susah, berat, susah, kok kemudian mau mengucapkan, sudah jangan diulang lagi. Tapi ditungguin. Ya, tunggu. Mudah-mudahan dengan mengucapkan la ilaha illallah itu yang terakhir. Enggak mengucapkan kata-kata lain kemudian meninggal dunia. Itu cara mentalkin, ya. Itu cara mentalkin. Dan boleh tidak mengapa orang Islam mendatangi orang kafir yang menghadapi kematian. Itu boleh. Tujuannya itu untuk menawarkan Islam, ya. Orang Islam mendatangi orang kafir yang dalam keadaan menghadapi kematian, boleh. Tujuannya adalah untuk menawarkan Islam. Harapannya dia mau masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, ya, bagi yang menawarkan Islam ini pahala besar, ya. Khairun laka min humurin na'am, lebih baik bagi kamu daripada unta merah, yaitu kendaraan yang paling istimewa, paling mahal saat itu. Lah bagi orang kafir yang masuk Islam kemudian mati, ini keberuntungan yang lebih besar lagi. Ini dilakukan oleh Nabi, ya, dilakukan oleh Nabi. Sebutkan dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik, kana ghulamun yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famar, itu dulu ada seorang anak muda Yahudi. Dulu ada seorang anak muda Yahudi. Ghulam ini anak yang menjelang menginjak dewasa. Anak itu sakit. Kemudian Nabi menjenguknya. Kemudian Nabi duduk di sebelah kepalanya, ya. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, aslim, masuk Islamlah kamu. Di sebelahnya ada ayahnya. Anak ini ngeliatin ayahnya. Jadi Nabi di sebelahnya, di bagian kepala, di sebelahnya, sebelahnya ada orang tuanya. Nabi suruh, Nabi menyuruh dia masuk Islam, aslim, masuk Islam kamu. Anak ini ngeliatin ayahnya, takut pada ayahnya, ya, mau masuk Islam. Tapi ternyata ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, wassalam, taati Abul Qasim, taati perintah Abul Qasim. Ya, karena ayahnya masih Yahudi, enggak mau menyebut taati Rasulullah. Dia sebut taati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ternyata menyuruh anaknya untuk mentaati perintah Nabi. Akhirnya anak itu pun taat dan masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi keluar, Nabi keluar dari ruangan itu setelah anak ini masuk Islam dan meninggal. Ya. Anak ini masuk Islam, meninggal, Nabi keluar seraya membaca, sambil membaca alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, salatilah teman kalian, sahabat kalian. Ini anak belum sempat sholat, belum sempat apa, baru masuk Islam meninggal dunia, tapi diperintahkan untuk disolati. Ya. Sehingga dengan hadis ini boleh mendatangi orang kafir yang dalam keadaan menghadapi kematian untuk menawarkan Islam. Nah. Ya, tidak dalam keadaan menghadapi kematian juga boleh. Wong dakwah juga untuk siapa saja. Ya. Nah, tapi dalam keadaan ini terkait dengan talqin, maksudnya saya sebutkan terkait dengan talqin orang kafir yang dalam keadaan menghadapi kematian, itu boleh. Demikian tentang masalah talqin. Ada yang belum jelas? Kenapa? Ada orang orang sakit suaranya tidak begitu jelas. Yang ditanyakan apa? Yang jelas kita diperintahkan untuk mentalkin supaya mengucapkan la ilaha illallah. Suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita perhatikan, karena namanya orang mentalkin itu memperhatikan. Ini yang disuruh mengucapkan la ilaha illallah mau apa enggak disuruh mengucapkan la ilaha illallah, atau malah ngomong-ngomong yang lain gitu loh. Suruh la ilaha illallah malah ngomong apa enggak karuan, kan bisa jadi. Nah, diperhatikan. Perhatikan suruh mengucap la ilaha illallah, ternyata mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi memang ya belum bahas, lagi enggak bisa ngomong jelas, tapi arahnya tahu bahwa itu la ilaha illallah. Ya cukup seperti itu. Sesuai kemampuan dia, kemampuannya memang seperti itu gitu. Kemampuannya memang seperti itu. Nah. Ya. Enggak. Mentalkin itu lengkap. Mentalkin itu lengkap, tidak cukup lafzul jalal Allah saja tidak. Tapi la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah, jangan la ilaha illallah sudah mau tinggal Allah Allah Allah saja, kan kadang ada. Iya, jangan. Tapi lengkap la ilaha illallah. Makanya ketika mentalkin jangan terlambat. Ya. Tadi-tadi enggak ditalkin, sudah kondisinya itu baru ditalkin. Jadi lengkap dengan la ilaha illallah. Kalau tadi sudah terus kemudian semakin parah tidak mungkin untuk bicara, ya sudah, yang penting tadi kan sudah gitu loh. Jangan disuruh mengucapkan Allah Allah saja. Nah, tapi lengkap la ilaha illallah. Gitu. Dan ini termasuk penting ya, orang-orang yang dalam keadaan menghadapi kematian, ini saat-saat genting dan saat-saat yang termasuk menentukan baginya ya. Karena itu yang nunggui dikatakan oleh Imam Nawawi itu seyogianya orang yang bisa mengkondisikan ya. Orang yang akan mengacaukan jangan nunggui ya. Orang dalam keadaan genting di sebelahnya teriak-teriak, itu suruh minggir dulu ya, suruh minggir dulu, suruh jangan teriak-teriak ya. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat kecuali kebaikan, dan itu diperintahkan oleh Nabi, jangan mengucapkan kalimat-kalimat kecuali kebaikan. Yang tidak bisa ngomong baik ya disuruh minggir ya, disuruh minggir. Karena saat itu saat yang genting. Kemudian diusahakan juga yang mentalkin itu, katakan Imam Nawawi, ya orang-orang yang sekiranya itu bisa menjadikan mayit itu ada kemauan atau semangat untuk mengucapkan. Kalau yang mentalkin ini orang yang, kata Imam Nawawi, musuh lah ya. Jangan mentalkin. Orang lagi kondisi sakit parah, yang mentalkin ini aduh, orang yang bikin marah terus di saat hidupnya. Tapi dia mentalkin ini ya, nanti bisa menimbulkan orang ini jadi marah, malah jadi gak mau ikut ucapan ini. Itu dikatakan Imam Nawawi seperti itu. Beliau sebutkan musuh atau yang lainnya, orang-orang yang mutaham lah, orang-orang yang nah. Ada yang belum jelas talqin ya. Kalau posisinya bebas, tidak harus di sebelah kanan, tidak harus sebelah kiri, dan tidak harus dihadapkan ke kiblat. Walaupun sebagian ulama berpendapat orang dalam keadaan sakaratul maut atau dalam keadaan menghadapi kematian, ada sebagian ulama yang berpendapat dihadapkan ke arah kiblat. Tetapi hadisnya dhaif sehingga tidak ada hadis, tidak ada masalah itu ya. Dan Sa'id ibn al-Musayyib itu termasuk yang menyatakan tidak disyaratkan seperti itu. Dia menghadap kemana saja yang mudah bagi dia, ya, di saat sakit seperti itu. Tidak harus dihadapkan ke kiblat, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Karena hadisnya dhaif. Baik, yang lain apa tadi? Maksudnya, iya. Yang pertama tentang hukum talqin, ya. Tentang hukum talqin itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah seperti Salih Basam dalam kitabnya Tadil Ahkam menyatakan istihbabu talqinil muhtadir, hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada yang menyatakan hukumnya adalah wajib, ya, karena Nabi memerintahkan. Karena itu Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais menyatakan ala man indahu umur, wajib bagi orang yang di sisi orang yang menghadapi kematian beberapa perkara. Yang pertama mentalkinnya. Nah, jadi tentang disyariatkannya sepakat para ulama. Adapun tentang apakah itu wajib apa sunnah, nah itu sebagian yang menyatakan wajib dan sebagian yang menyatakan sunnah. Sehingga kalau seperti itu kita berusaha untuk menunaikan. Kemudian yang kedua tentang mentalkin orang yang dalam keadaan menghadapi kematian, namun kondisinya seperti yang tadi disebutkan, ya. Apakah sebaiknya terus menyuruh, ya. Kalau masih memungkinkan untuk disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya terus disuruh, namun birifqin, dengan cara yang lemah lembut, ya, terus disuruh. Kalau memang masih memungkinkan untuk disuruh, maka disuruh untuk membaca la ilaha illallah. Nah, kalau sudah. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, kalau Syekh Utsaimin dalam Sarul Muntiq menyebutkan dalam kondisi seperti itu cukup diperdengarkan, kata beliau. Ya. Kalau kondisinya lemah, beliau sebutkan di situ antara qawiyun wa dhaif. Kalau kondisinya lemah, ya, untuk mengucapkan tidak mungkin kan diperdengarkan. Ya, yang penting ditunggu terus. Kadang orang sakit itu dah saat seperti itu perubahannya itu nampak sekali kadang, ya, nampak. Kadang berbicara dengan bahasa yang jelas seolah-olah punya kesadaran. Tetapi setelah itu paling hitungan detik atau menit ada perubahan, kan kadang kayak gitu orang-orang saat seperti itu. Sehingga ditunggu, nah, ketika memungkinkan, nah, suruh. Cukup ya atau masih, ya, monggo. Iya. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Ala qadril hajah, sesuai kebutuhan. kalau memang bisa dengarnya dengan keras, enggak apa-apa. Keras itu enggak harus membentak. Gitu kan? Sesuai kebutuhan. Sementara dia butuh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, untuk menyampaikan kebutuhan itu dibutuhkan suara keras. Enggak apa-apa. Atau ditempelkan atau agak nempel gitu. Kalau ditempelkan kok ganggu ya dekat gitu. Sehingga bisa dengar. Atau mungkin dengan bahasa mungkin dia kurang pendengarannya tapi bisa ngelihat, bisa memahami ini gerakan bibir, bisa. Teknisnya dicari yang paling tepat. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Ma'qil bin Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan orang-orang yang menghadapi kematian surat Yasin. Jam 9 pembahasan baca surat Yasin menyusul. Ya toh, udah jam 9 kok kemalaman ngantuk. Ada hadisnya gitu loh maksudnya. Di Bulughul Maram bisa dilihat. Di Bulughul Maram disebutkan hadisnya, Nabi menyatakan iqra'u wala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin pada orang-orang yang hendak mati di antara kalian. Nabi menyuruh bacakan surat Yasin. Sebagian ulama berpendapat bahwa dibacakan surat Yasin itu mempercepat kematian. Loh, itu bukan mitos, tapi itu pendapat sebagian ulama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat membacakan surat Yasin. Syekh Shalih Fauzan juga. Tapi pembahasannya menyusul bid'ah atau sunnah, nah, itu kan surat Yasin dibaca untuk orang yang mati bid'ah atau sunnah, ya menyusul. Insya Allah kalau masih ada kesempatan. Ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat bid'ah. Karena itu nanti akan kita bahas dulu hadis, kedudukan hadisnya sahih atau tidak. Sebagian menyesalkan, sebagian mendoifkan. Nah. Baik ya, cukup ya. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan atau enggak? Sudah? Ya, sudah. Ya. Ini insya Allah untuk talqinnya, untuk talqin insya Allah sudah cukup lah ya. Tinggal nanti itu tadi kebetulan ada pertanyaan, jadi ya saya tambahkan insya Allah pembahasan nanti akan datang tentang masalah membacakan surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut. Nah, insya Allah pertemuannya akan datang. Nanti setelah itu, setelah ditalkin meninggal, nah kita sudah mulai merawat jenazah. Merawat jenazah, apa yang pertama kali kita lakukan dalam perawatan jenazah ketika menghembuskan nafas terakhir? Itu ada perawatan pertama. Nah, nanti terus berikutnya sampai memandikan, mengkafani dan selanjutnya insyaallah. Sampai mengkubur ya. Ketika mengkubur dilepas apa enggak, katanya kan pada kadang apa? Gara-gara nyuruh dilepas, ini gak mau. Ternyata sama-sama yang mempertahankan yang lepas juga gak ngerti, yang suruh maksa lepas juga gak ngerti. Jadi keributan antara dua pihak yang sama-sama tidak ngerti, jadi masalah. Yalah, makanya kita harus ngerti gitu loh. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.